Fuck!

penderitaan mengalir dari parit-parit wajah rakyatku. Dari pagi sampai sore, rakyat negeriku bergerak dengan lunglai, menggapai-gapai, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, dalam usaha tak menentu. Di hari senja, mereka menjadi omongan sampah. Dan di malam hari, mereka terpelanting ke lantai, dan semuanya berubah menjadi burung kondor. Beribu-ribu burung kondor, berjuta-juta burung kondor, bergerak menuju ke gunung tinggi, dan di sana mendapat hiburan dari sepi. Karena hanya sepi mampu menghisap dendam dan sakit hati. Burung-burung kondor menjerit tidak pada menjerit berdebar di tempat-tempat sepi. Burung-burung kondor menjerit di batuan burung menjerit berdebar di tempat-tempat yang sepi. Berjuta-juta burung kondor menjerit batuan Let's go. your freedom. Get your freedom.